إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله علماء kita rahimahumullah, mereka telah membagi, mengklasifikasi asyuhada, orang-orang yang tergolong dalam kategori syahid, mati syahid, menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, asyuhada'u fid dunya wal akhirah, golongan yang tergolong dalam kategori mati syahid dengan hukum mati syahid di dunia dan di akhirat, sehingga jenazahnya tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, dan di akhirat meraih pahala mati syahid yang merupakan pahala yang besar, yang merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada derajat yang ketiga setelah para nabi, siddiqin, kemudian as-syuhada, dan menyusul setelah mereka as-salihin, orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang mati gugur di medan jihad fi sabilillah dengan niat yang ikhlas, berjihad fi sabilillah li'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah untuk kejayaan Islam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, asyuhada'u fil akhirah la fid dunya, yaitu golongan yang termasuk dalam kategori mati syahid, mati meraih pahala syahid di akhirat nanti. Seperti hanya golongan yang pertama. Tetapi tidak berlaku padanya hukum di dunia, perlakuan terhadap jenazahnya sebagaimana yang berlaku pada golongan yang pertama. Oleh karena itu jenazahnya tetap dimandikan dan tetap disolati sebagaimana halnya jenazah-jenazah yang lain. Tetapi di akhirat meraih pahala mati syahid seperti golongan yang pertama. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada beberapa hadis. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menetapkan asyuhada'u khamsah, orang yang mati syahid ada lima. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkannya, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid, barang siapa mati gugur di medan jihad fi sabilillah maka dia mati syahid. Dan selain itu yang lainnya disebutkan pada hadis tersebut, kata Nabi, al-maf'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadam wa man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang mati karena terpapar ta'un, wabah ta'un, orang yang mati karena penyakit perut yang menyiksa dia sampai mati, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, kematian-kematian yang mengenaskan, yang menyiksa dan menyakitkan, sehingga meraih pahala syahid. Dan yang terbunuh di medan jihad fi sabilillah, kata Nabi, mereka semuanya syahid, tergolong syahid. Dan pada riwayat Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam bertanya pada umatnya, pada sahabatnya, man ta'udduna fikum as-syahid? Man ta'udduna as-syahida fikum? Siapa yang kalian anggap mati syahid di antara kalian? Sahabat menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, orang yang terbunuh di medan jihad fi sabilillah maka dia yang syahid. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna syahida fi ummati idzan laqalil. Jika demikian, maka yang meraih pahala mati syahid di kalangan umatku jika demikian sedikit jumlahnya. Kemudian sahabat balik bertanya, faman hum ya Rasulullah, faman humus syuhada ya Rasulullah, jika demikian siapa mereka yang termasuk orang-orang yang mati syahid, meraih pahala mati syahid ya Rasulullah? Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab dengan mengatakan, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid, barang siapa terbunuh di medan jihad fi sabilillah maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, barang siapa mati jalan Allah fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, barang siapa mati pada wabah ta'un maka dia syahid. Dan seterusnya sampai akhir hadis yang semakna dengan riwayat yang pertama. Ini keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam menggabungkan dalam satu hadis orang yang gugur mati di medan jihad fi sabilillah sebagai syahid dengan orang-orang yang mati karena musibah ta'un dan yang lain yang telah kita dengar. Namun maknanya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ulama, persamaan keduanya adalah meraih pahala syahid di akhirat, namun berbeda hukumnya di dunia terkait dengan perlakuan terhadap jenazahnya. Dan masih ada yang lain yang disebutkan pada hadis yang lain, pada riwayat yang lain, yang termasuk dalam kategori orang yang mati syahid meraih pahala syahid di akhirat. Termasuk di antaranya wanita yang mati saat melahirkan karena sakit yang menyiksa dia dan mati mengenaskan. Kemudian golongan yang ketiga yaitu as-syahidu fid dunya la fil akhirah, yakni orang yang dihukumi mati syahid di dunia tetapi tidak meraih pahala syahid, mati syahid di akhirat. Seperti halnya orang yang kedapatan terbunuh di medan perang, namun sesungguhnya dia adalah orang yang melarikan diri. Qutila mudbiran farra min az-zahfi fa qutila mudbiran. Orang yang melarikan diri dari medan perang saat perang sedang berkecamuk, dan itu adalah dosa besar, termasuk salah satu dari 7 perkara yang menjerumuskan seseorang dalam kesengsaraan, dalam azab, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu hadis, al-firar min az-zahf, yaitu melarikan diri saat perang jihad fisabilillah sedang berkecamuk. Kemudian dia dalam keadaan melarikan diri dari medan perang, ternyata dia terbunuh. Maka dia didapati mati di medan perang sebagai orang yang mati syahid di dunia. Tetapi di akhirat hakikatnya dia tidak meraih pahala mati syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah klasifikasi yang disampaikan oleh ulama dalam memahami mati syahid. Maka sesungguhnya ya ibadallah, apa yang kita hadapi akhir-akhir ini, datangnya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya wabah ta'un, sebagaimana akan kami sampaikan rincian penjelasannya pada khutbah yang kedua insyaAllah, hendaknya kita semua bersabar, memperbanyak istighfar, lebih giat lagi untuk beribadah. Kita tidak tahu siapa di antara kita, di antara kaum muslimin, yang akan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih pahala syahid di akhirat, andaikan dia terpapar oleh wabah ta'un COVID-19 yang sedang terjadi. Dan siapa yang tidak berhasil meraihnya, wallahu a'lamu bihaqiqatil amr. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala assalamu al-afiyah. Fastaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Adanya kesempatan untuk meraih gelar syahid di medan jihad fi sabilillah tidaklah bermakna seseorang berangan-angan mendamba-dambakan untuk berjumpa dengan musuh. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam yaqul fi haditsin sahih, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan mendambakan untuk berjumpa dengan musuh. Walakin idza laqitumuh fathbutu. Akan tetapi apabila kalian ditakdirkan berjumpa dengan musuh, fathbutu, maka hendaknya kalian kokoh dan bersabar menghadapi musuh. Jangan berlari, jangan melarikan diri karena takut terbunuh oleh musuh. Karena sesungguhnya barang siapa berjuang di medan jihad fi sabilillah untuk kejayaan Islam, ketinggian kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, kemudian dia terbunuh, maka dia akan meraih syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika terjadi wabah ta'un seperti halnya COVID-19 yang menjadi ujian bagi kita semua di negeri ini dan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum muslimin secara umum di negeri-negeri yang lainnya, setelah kita mengetahui bahwa seseorang yang terpapar virus corona ini yang termasuk dalam kategori wabah ta'un kemudian meninggal karenanya, ada harapan insya Allah untuk mendapatkan ajr syahid, pahala orang yang mati syahid di akhirat jika terpenuhi syarat-syaratnya tentunya dan tertepis darinya penghalang-penghalang untuk meraihnya. Bukan pula berarti seseorang mendambakan dan berangan-angan agar dia terpapar kemudian dia pun tidak peduli menerjang faktor-faktor yang akan menjerumuskan dia dalam kebinasaan terpapar oleh virus corona ini. Tidak bermakna demikian ya ibadallah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, langsung atau tidak langsung. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kecelakaan yang akan membinasakan kalian dengan sengaja melalui tangan-tangan kalian sendiri. Dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah benar dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la darar wa la dirar, tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain sengaja maupun tidak sengaja. Demikian pula ini makna dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam yang melarang umatnya masuk ke wilayah yang terjangkiti virus, yang terjangkiti wabah ta'un. Dalam hal ini adalah di masa kita itu virus corona. Karena Nabi mengatakan, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Ya, kalian mendengar wabah itu menjangkiti suatu daerah, wilayah, maka jangan kalian masuk ke negeri itu. Jika menjangkiti suatu negeri, suatu wilayah, suatu daerah, jangan kalian masuk ke dalamnya. Ini semakna dengan ayat-ayat dan hadis yang telah kita dengar, larangan untuk secara sengaja menjerumuskan diri dalam kecelakaan, dalam kebinasaan. Demikianlah ya ibadallah. Dengan demikian kita tidak boleh bermudah-mudahan. Kita tidak boleh lalai. Artinya kita tetap senantiasa berhati-hati. Menjalankan prosedur-prosedur ia merupakan akhdul asbab wa huwa min at-tawakkal wa huwa min at-tawakkul, dia termasuk dalam kategori tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tetap menempuh faktor-faktor syar'i dan qadari dalam rangka untuk menjaga diri kita dari terpapar virus corona, untuk menghindarkan diri kita terpapar virus corona. Ini sudah merupakan kewajiban kita bersama. Butuh kesadaran dari diri kita masing-masing. Jangan sampai ada di antara kita yang teledor, melanggar prosedur, atau kita lalai, sehingga bukan hanya diri kita saja yang terpapar, bahkan menular kepada yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita telah ketahui bersama dalil-dalil yang telah kita dengar bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga keselamatan diri-diri kita. Namun apabila kita telah menempuh semua itu, ya ibadallah, kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, kita sudah berikhtiar, kita sudah berupaya dan menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan kaum qadariyah yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika juga kita bukan kaum Jabriyah yang menolak adanya ikhtiar-ikhtiar dan upaya-upaya yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tempuh, dan itu semua bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah wal jamaah yang bertawakal kepada Allah sehingga kita tetap diberi kesempatan untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, upaya-upaya penjagaan diri dari hal-hal yang akan mencelakakan diri kita, membinasakan diri kita, dengan menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka apapun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membimbingkan juga ketika wabah tahun itu terjadi, menjangkiti suatu wilayah, maka yang berada di wilayah itu tidak dibolehkan untuk keluar dalam rangka untuk melarikan diri dari wabah yang terjadi. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan hal itu. Telah menegaskan hal itu dengan menyamakan seperti orang yang melarikan diri dari medan perang. Pada salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, pada kelanjutan hadis Nabi melarang umatnya untuk masuk ke wilayah yang terjangkiti wabah taun. Pada hadis yang sama Nabi mengatakan, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Dan jika terjadi wabah taun itu di satu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dalam rangka melarikan diri. Illatnya keluar dalam rangka melarikan diri, takut terpapar taun. Dengan demikian ulama sepakat, apabila seseorang keluar dari wilayah yang terjangkiti itu untuk suatu hajat, untuk suatu tuntutan hajat, maka boleh bukan dalam rangka melarikan diri. Apabila hajatnya telah selesai, maka dia kembali lagi. Dan pada riwayat yang lain, pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan dinilai sahih oleh Al-Albani dengan penguat-penguatnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-firaru min at-ta'un kal-firari min az-zahf." Melarikan diri dari ta'un bagaikan orang yang melarikan diri dari medan jihad fi sabilillah. Musuh ada di hadapan kita di medan jihad, maka tidak boleh melarikan diri. Kita diwajibkan untuk bersabar, mengikhlaskan niat, berjuang li'lai kalimatillah. Jika kita terbunuh, maka kita meraih kemuliaan, mendapat gelar syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabah telah ada di hadapan kita, telah ada di sekeliling kita, maka jangan sampai ada di antara kita yang mencoba untuk berfikir melarikan diri karena takut. Jika Allah menakdirkan ada yang terpapar, maka insyaallah ta'ala dia akan meraih ajrus syahid indallah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, Aisyah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang wabah ta'un. Kemudian Nabi mengabarkan kepada Aisyah, "Annahu adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' min 'ibadihi." Sesungguhnya ta'un itu, wabah ta'un itu adalah azab yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengazab siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan makna ini juga telah datang pada hadis yang lain, bahwa itu adalah azab bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu ulama kita mengatakan, jundum min junudillah. Ini adalah salah satu bala tentara Allah yang Allah kirim untuk menghancurkan, untuk membinasakan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah akan menunda, mengulur datangnya azab bagi orang yang zalim, tetapi jika datang saatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan dia lolos dari azab itu. Kemudian Nabi menjelaskan pada Aisyah tadi, "Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin," dan sesungguhnya Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. "Ma min ahad waqa'at ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu ajru syahid." Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman, jika terjadi ta'un, wabah ta'un menjangkiti wilayahnya, kemudian dia tetap tinggal di negerinya, tidak melarikan diri, dengan bersabar dan berharap pahala di sisi Allah, dengan keyakinan tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dahsyatnya wabah itu, jika Allah tidak menakdirkan dia terpapar, tidak akan terpapar. Dan jika Allah menakdirkan dia terpapar, maka akan terpapar. Dia bersabar, berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan takdir Allah. Tidaklah seorang beriman dalam keadaan demikian kecuali dia mesti akan mendapatkan pahala syahid. Dan pada salah satu riwayat Ahmad mengatakan, "Fayamkuthu fi baitih," kemudian dia tinggal di rumahnya. Lebih khusus tinggal di rumahnya, Namun riwayat ini oleh sebagian ulama dinyatakan riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, riwayat yang salah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang benar adalah umum, tinggal di negeri yang terjangkiti itu. Tidak keluar dari negeri itu untuk melarikan diri, dia bersabar apapun yang terjadi, sedasat apapun yang terjadi dari penyebaran wabah taun di wilayahnya, dia tidak melarikan diri darinya. Dan pada hadis yang lain, Hafsah bintu Sirin pernah ditanya oleh Anas, bima mata Yahya ibn Abi Amrah, apa yang menyebabkan Yahya ibn Abi Amrah meninggal? Kata Hafsah bintu Sirin, aku menjawab, bitta'un, gara-gara ta'un. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, at-ta'un shahadatun li kulli muslim, bahwa wabah ta'un adalah kesempatan meraih syahadat, meraih syahadah, yakni pahala syahid, kesempatan meraih pahala syahid di sisi Allah bagi setiap muslim. Yakni sebagaimana keterangan para ulama, apabila terpapar kemudian dia mati karena ta'un, maka dia insyaallah meraih pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menjelaskan mereka adalah orang-orang yang terpapar wabah ta'un dalam keadaan baik, dalam keadaan istiqamah, orang saleh. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri-diri kita semua. Kita bertawakal kepada Allah. Kita melakukan ikhtiar dan upaya semaksimal mungkin. Kita jangan teledor, jangan pula lalai. Namun, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu sallimana, ayu afiana min hadzal waba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari terpapar wabah taun ini. Namun kita tentunya harus bersiap-siap. Banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah introspeksi diri. Maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran sekecil apapun, apalagi yang besar, hendaknya kita senantiasa menjaga diri, mohon ampun kepada Allah, menghindari segala macam kemungkaran, kemaksiatan besar maupun kecil, sehingga andaikan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di antara kaum muslimin ada yang terpapar taun, semoga dia masuk dalam hadis, itu rahmat baginya, dan dia memenuhi syarat, dia bersabar di tempatnya, dia berharap pahala di sisi Allah, meraih pahala syahid dengan keyakinan bahwa semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu meraih pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak peduli dengan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, semisal wabah ini kemudian terus dengan kefasikannya, fanasallallahu salam wal afiyah. Orang-orang seperti itu dikhawatirkan, meskipun ada kemungkinan, meskipun ada kemungkinan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa orang yang fasik kemudian terpapar ta'un, wabah ta'un, dan dia mati karena wabah ta'un, ada kemungkinan dia akan meraih pahala syahid di sisi Allah di akhirat. Namun tentunya berbeda derajatnya dengan apa yang diraih oleh orang-orang yang saleh. Itu jika kemungkinan tersebut benar, maka yang terbaik adalah kita semua banyak-banyak beristighfar, meningkatkan ibadah kita, dan kita berada di bulan Sya'ban, ini adalah bulan yang disunnahkan banyak berpuasa sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kami ingatkan pula kaum muslimin, bagi mereka yang masih punya utang puasa yang wajib diqadha, agar segera menjelang masuknya Ramadan, nasalullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa taufiq, nasalullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, asalullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamih an yadfa'a عنا وأنكم كل سوء ومكروه. وصلى الله عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.